ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya kasihi pengurusi Nakib Australi Tuan Haji Syahrul AJK Ustaz Salman yang alhamdulillah tak jemu-jemu menabur ilmu, bapak-bapak saya, pakcik-pakcik saya, abang saya, semua yang ada kat sini, alhamdulillah pada malam ni Allah masih beri rahmat kepada kita untuk mendatangi majlis ilmu. Alhamdulillah. Bukan senang nak tak, ya. Macam main badminton jugalah. Bila start main badminton kan, alhamdulillah carry on terus. Tapi nak start daripada rumah tu memang payah. Sama juga macam menuntut ilmu. Nak pergi tu payah. Tapi bila sampai ni alhamdulillah, jumpa rakan-rakan, jumpa kawan-kawan, jumpa Haji Zahid balik kan, dah lama tak jumpa. Alhamdulillah. Jadi gitulah kita hidup. Jadi saya pun tak nak meneruskan panjang-panjang ucapan saya lah. Orang pun dah start ni kan. Sip meletih je cakap kan. Jadi tajuk malam ni kita masuk ke siri kedua 10 sahabat yang dijamin masuk syurga yang Allah sebut dalam hadis. Dan pada malam ni sahabat radhiyallahu an iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Betul ke Ustaz? Ataupun nama lain dia Sa'ad bin Malik Al-Zuhri. Betul Ustaz? Alhamdulillah. Itulah, mungkin orang tak kenal, yang itu dia kenal. Jadi saya serahkan majlis kepada Ustaz Salman untuk cerita sikit tentang sahabat-sahabat kita. Sebab mempelajari sirah sahabat ni adalah sebenarnya fardu ain sebenarnya. InsyaAllah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'ghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina mayahdihillah fala mudilla lah wa mayyudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengerusi majlis Tuan Haji Abdul Rahman Naqib Surah Ali, Tuan Haji Syarul, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita limpah kurnia dan izin untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita berada di dalam majlis ini, kita beroleh selain dari ilmu juga keberkatan dalam hidup kita. Banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan banyak juga perkara yang berlaku ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita buat. Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada manusia kadang-kadang disebabkan amalan kebaikan yang manusia buat. Dan kita tak sedar, kita tak tahu. Sebab tu saya selalu kongsi sebelum ni hadis di mana tiga orang sahabat Nabi SAW, tiga orang yang Nabi SAW ceritakan mereka terperangkap di dalam gua. Dan apabila mereka menyebut kebaikan yang pernah mereka lakukan dalam hidup, lalu Allah Ta'ala buka pintu gua tu dan Allah Ta'ala selamatkan mereka. Demikianlah juga hidup kita. Selagi mana ada ruang, ada peluang untuk kita lakukan kebaikan dalam pada hidup kita yang sentiasa penuh dengan dosa. Jadi kita cubalah kejar sebanyak mungkin ruang-ruang untuk melakukan kebaikan ni. Mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Masa yang kita korbankan untuk pelajari ilmu agama ataupun apa sahaja cara kita korbankan di jalan Allah, mudah-mudahan Allah gantikan dengan keberkatan pada masa-masa kita yang lain. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita rezeki untuk berkumpul dalam majlis pada hari ini. Dan hari ini kita sepatutnya sambung lagi tentang pengajian yang kita dah mulakan 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas, macam itulah, tentang 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijanjikan syurga. Dalam kelas yang lepas kita telah bercerita tentang Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Hari ini kita sambung pula dengan sahabat seterusnya, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Baik, sebelum cerita tentang Sa'ad, saya nak kongsikan sedikit satu perkara di luar tajuk sikitlah. Kalau tuan-tuan yang rajin ikut Facebook, pembincangan beberapa hari ini orang sibuk tentang doa kan, doa apa yang sahih ataupun yang tak sahih, ada yang kata sahih, ada yang kata doa sebahagian doa yang tak sahih, ada yang kata doa maksudnya baik, ada yang kata maksud tu dah memadai, macam-macam lah pandangan orang yang berbeza-beza tentang lafaz-lafaz doa. Cuma saya tak nak cerita bab tu, dah cukup ramai dah orang cerita. Saya nak sebut satu hadis yang berkaitan dengan isu tu, tentang doa kita, di mana Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi pernah sebut kepada Al-Bara bin Azib, "Idza ataita madja'aka," apabila engkau datang ke tempat tidur, bila time engkau nak tidur tu, "maka hendaklah engkau berwuduk sebagaimana engkau baca wuduk," engkau baca wuduk pula dah, "sebagaimana engkau ambil wuduk sebelum solat." Ambil wuduk macam ambil wuduk sebelum solat, maksudnya ambil wuduk betul-betul lah macam kita buat sebelum solat. Kemudian Nabi kata, "baringlah di atas bahagian badan yang sebelah kanan." Baling sebelah kanan ambil, selepas ambil wuduk. Kemudian Nabi SAW kata kepada Al-Bara bin Azib, "bacalah ucapan ini, iaitu Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyika alladhi arsalt." Maksudnya, "Allahumma aslamtu wajhi ilaik," ya Allah, aku menyerahkan wajahku kepadamu, "wa fawwadtu amri ilaik," dan aku wakilkan engkau untuk mengatur urusan-urusanku, "wa alja'tu dhahri ilaik," dan aku baringkan badanku ini juga kepada engkau, serah kepada engkau. Wajah serah kepada Allah, urusan serah kepada Allah, dan juga badan pun serah kepada Allah. "Raghbatan wa rahbatan ilaik," dalam keadaan aku berharap ganjaran kebaikan dan juga takutkan azab engkau. "La malja wa la manja minka illa ilaik," sesungguhnya tidak ada tempat untuk berpaut dan tidak ada tempat untuk lari daripada engkau, melainkan kepada engkau juga. Tak ada tempat nak berpaut dan tak ada tempat nak lari daripada engkau, melainkan menuju kepada engkau juga. "Amantu bi kitabika alladhi anzalt," aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan. "Wa bi nabiyika alladhi arsalt," dan juga dengan nabi yang telah engkau utuskan. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, "Nabi ajakkan aku, suruh aku baca bacaan ni, kemudian aku tidur. Dan jadikan ini perkataan yang terakhir sekali sebelum pejam mata." Lalu kata Nabi SAW, "kalau engkau mati pada malam tu, sesungguhnya engkau mati di atas jalan fitrah." Maksudnya engkau mati dalam keadaan bersih daripada segala dosa. Engkau mati dalam keadaan selamat. Allah Ta'ala jamin. Fitrah, fitrah. Dalam keadaan bersih. Tidak terikat dengan mana-mana dosa, bersih. Ini bacaan taubat lah sebenarnya, kan? Kita serahkan diri kepada Allah, kita serahkan badan kita kepada Allah, kita serahkan wajah kita kepada Allah, kita iktiraf bahawa tak ada tempat untuk kita lari dah, melainkan kepada Allah. Kita beriman dengan kitab Allah dan juga dengan Nabi yang Allah utuskan. Ini maksudnya taubat lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau meninggal dalam keadaan kau baca perkataan ni yang last sekali sebelum engkau tidur, engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Kemudian Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia pun bila dia dengar dengan ganjaran besar yang Nabi sebut, tiket untuk masuk syurga dengan mudah, hendaklah baca doa ni. Lalu dia pun hafal, dia ulang-ulang supaya dia ingat perkataan tu. Dia membacalah, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja' wa la manja minka ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa bi rasulika alladhi arsalt. Dia membaca. Apabila dia baca, amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan, wa bi rasulika alladhi arsalt, dan rasul yang telah engkau utuskan. Nabi kata stop. Bukan. Salah. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dia salah sebut. Dia kata aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan rasul yang engkau utuskan. Lalu Nabi SAW kata, tak, salah tu. Yang aku baca tadi lain. Bukan perkataan Rasul, tapi perkataan Nabi. Engkau salah sebut, sepatutnya Nabi. Maka Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, setiap kali dia sampaikan zikir ni, ataupun dia ajak orang zikir ni, dia akan cerita juga kepada orang yang dia sampaikan. Ketika aku baca dan aku ulang-ulang perkataan ni di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika aku tersalah sebut wa bi rasulika alladhi arsalt, Nabi telah membetulkan bacaan aku supaya aku menyebut Nabi bukan Rasul dalam zikir tu. Hadis ni sebenarnya maksud samalah. Nabi Muhammad tu adalah Nabi. Nabi Muhammad tu juga adalah Rasul. Kalau tersilap sebut Nabi dengan Rasul, tak ada beza apa pun, maksudnya tetap sama. Tetapi apabila Nabi SAW betulkan perkataan Al-Bara bin Azib, apabila dia tersasul, dia silap sebut, menunjukkan kepada kita bahawa di samping zikir-zikir yang kita baca, ucapan-ucapan baik yang kita sebut sepanjang hari, apabila ucapan itu datang daripada Nabi SAW, apabila ucapan tu keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan tu dia ada nilai yang lebih tinggi daripada ucapan-ucapan lain. Walaupun kita boleh reka ucapan yang bunyi seakan-akan sama, maksud seakan-akan sama, susunan huraian dan himpunan kata yang mungkin cantik, tetapi di sebalik apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelebihan lain. Mengikut ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu nilainya lebih berat daripada perkataan yang kita reka sendiri. Sebab tu Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, apabila dia bahaskan satu bab tentang apa hukum meriwayatkan hadis dengan makna. Orang tu dia hafal hadis, tapi dia tak riwayatkan hadis macam perkataan yang Nabi ucap. Dia riwayatkan dengan maksud sahaja. Dia hafal hadis, bila dia sampaikan balik, dia tak sampaikan setiap patah perkataan, tapi dia cerita balik konteks hadis tu, perkataan dia sendiri. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, boleh buat begitu, tak apa. Sebab hadis bukan Al-Quran. Al-Quran tak boleh ubah perkataan, kan? Satu perkataan Al-Quran tak boleh ubah. Satu baris tak boleh ubah. Hadis, dia kata boleh. Tak apa. Sebab yang penting tentang hadis tu, kita faham sunnah. Bahasa apa kita pakai, ayat apa kita pakai, selagi mana maksudnya sama, ulama hadis kata ni dalam bab riwayatu bil makna, boleh, tak apa. Tetapi dalam satu bab, tak boleh. Apabila kita meriwayatkan ucapan-ucapan yang maksur daripada Nabi, apabila kita meriwayatkan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Hajar, di sini ada satu nilai tambahan yang kita tak boleh tukar perkataan dia. Kita kena ikut ucapan, perkataan yang Nabi ajak, kita kena ikut. Jadi sebab itulah kadang-kadang kalau kita berurusan dengan zikir, kita berurusan dengan doa-doa dan sebagainya, apa sahaja bacaan yang baik, kita boleh baca. Tetapi nak sandar kata satu benda tu Nabi ajak, kita tak boleh berpandai-pandai, sesuka hati. Kita tak boleh sekadar kata, maksudnya baik, tak apalah nak baca. Baca tak apa. Tapi jangan kata Nabi sebut. Melainkan kena pastikan betul-betul yang Nabi sebut perkataan tu. Kena pastikan yang betul-betul diriwayatkan daripada Nabi SAW dengan jalan yang sahih. Kalau hadis tu daif, lemah, tak apa, boleh baca. Maksudnya baik, boleh baca. Bahkan kalau kita perasan, doa-doa yang kita baca ketika manasik umrah dan manasik haji, kebanyakannya datang dengan hadis yang sangat lemah, tapi maksudnya bagus. Doa tengok Kaabah, doa ketika Safa dan Marwah, Allahumma ghafir warham wa tajawuz amma ta'lam, ya Allah ampunkan aku dan rahmatilah aku, dan abaikanlah dosa-dosa aku yang engkau ketahui. Boleh. Hadisnya tak sahih tapi boleh baca. Tetapi the moment kita nak kata yang ni Nabi ajak, yang ni, di sini kita kena berhati-hati. Ambillah sikap sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Apabila dia salah sebut satu perkataan, Nabi betulkan dan dia sentiasa ingat perkataan tu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kami membaca tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan kami membaca Al-Quran. Kami hafal dan kami baca. Demikian jugalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kedudukan mereka sangat tinggi. Bahasa Arab mereka sangat bagus. Bahasa mereka memang tip-top, paling tinggi. Tetapi mereka tetap datang jumpa Nabi SAW, tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana kami nak ucap selawat kepada engkau? Paling simple, selawat je pun. Selawat, simple. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Para sahabat datang. Ya Rasulullah, wa amma salam faqad arafna, fa kaifa salah? Ya Rasulullah, nak ucap salam kami tahulah. Assalamualaikum. Selawat pula macam mana? Sesenang-senang benda mereka datang dan tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ajak, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Habis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saya dah sebut sebelum ni kan, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang aku patut aku baca? Nabi kata, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman yang besar dan tidak ada yang mengampun selain daripada engkau, maka ampunkanlah dosa aku. So maksudnya, sebesar-besar para sahabat ni, sebagus-bagus depa dalam bahasa Arab ni, doa dan zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak tu ada nilai tambah. Dia ada satu pemberat yang tidak ada pada ucapan siapa pun di kalangan manusia. Tak ada siapa pun melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya mengingatkan diri kita dan kita sekalian, apa sahaja orang beza pandangan, orang nak khilaf, orang nak sebut, tak apalah, bolehlah. Tetapi kita cubalah tekan diri kita dan ajar diri kita untuk cuba menghafal sebanyak mungkin bacaan-bacaan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita baca. Doa makan, doa tidur, doa ketika pakai baju, doa ketika keluar rumah, doa ketika tersedar di tengah malam. Semua ni kita cubalah sedaya upaya untuk hafal sebanyak mungkin dan amalkan sebagaimana yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So yang ni selingan sikit. Selingan sekejap je kan? Okey, sebelum kita sambung, bismillah. Baik, hari ini kita nak cerita tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana yang kita dah sebut minggu lepas, sebagaimana Talhah bin Ubaidillah, adalah salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan syurga. Adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika Sayyidina Umar Al-Khattab meninggal dunia, Sayyidina Umar pesan 6 orang ahli syura ni, kamu dengar cakap mereka. Siapa yang mereka lantik jadi khalifah, orang tu lah kamu lantik. Salah seorang daripada 6 yang dilantik oleh Umar untuk jadi ahli syura. Dan salah seorang yang Bukan sahaja dia 10 yang dijamin syurga, Sa'ad bin Abi Waqqas juga adalah orang yang Nabi yang antara yang paling awal masuk Islam. Dia yang paling awal. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku adalah 1/3 orang Islam. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, dia mimpi. Satu ketika dia mimpi, dalam mimpi dia tu dia duduk dalam kegelapan. Gelap, kemudian di hadapan dia ada cahaya. Dan di hadapan dia pergi ke cahaya itu adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mereka bertiga ni jalan di depan dia dan dia ikut dia ikut mereka di belakang. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia pun tanya, "Apa yang kau dakwahkan wahai Muhammad?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku mengajar bahawa manusia tidaklah menyembah melainkan Allah dan juga aku adalah Rasulullah." Dan dia kata, "Aku bersaksi bahawa Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah dan engkau adalah Rasulullah." Lalu dia masuk Islam. So dia antara yang paling awal. Selepas Khadijah, selepas Abu Bakar, selepas Zaid bin Harithah, selepas Ali bin Abi Talib, dia ni orang yang paling awal. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan istimewanya Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia, nama dia, orang tak ada khilaf lah. Nama dia tu Sa'ad, orang tahu. Sa'ad bin Abi Waqqas, ataupun macam Haji Rahman sebut tadi, Sa'ad bin Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Sa'ad bin Abu Waqqas, Abu Waqqas tu bapak dia. Nama dia Malik bin Uhayb. Sepupu Nabi SAW. Mak Nabi SAW, Aminah binti Wahab. Sa'ad pula, Sa'ad ibnu Malik ibnu Uhayb ataupun Uhayb ibnu Abdul Manaf. So Abdul Manaf ni dua orang anak dia, dia bubuh nama Wahab dengan Uhayb. Wahab ataupun Uhayb ataupun Uhayb. Nama Wahab ni nama yang apa? Arab dulu famous dah daripada zaman jahiliah, dia pun memang pakai nama Wahab. Ada siapa nama Wahab tak? Ha? Azwira. Abdul Wahab. So setelah budaya Islam tu mai, maka orang tahu yang nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Wahab. Lalu orang namakan Abdul Wahab. Famouslah dengan nama Abdul Wahab. Tetapi nama Wahbun ataupun Wahab, dia nama yang memang dah famous daripada zaman jahiliah dulu lah. Melayu saja dia ada tiga versi, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Dia ada tiga versi. Tapi Arab dia panggil Abdul Wahab sajalah. Wahab dan Uhayb adik-beradik. Lalu Nabi SAW dan juga Sa'ad adalah sepupu sebelah mak. Sebelah mak Nabi SAW. Sebab tu ada hadis di mana satu ketika Nabi ni sangat berseronok dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah satu ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat baginda, lalu Sa'ad datang. Sa'ad masuk. Nabi kata, "Hada khali." Yang masuk ni, ni yang untuk pengetahuan kamu, yang masuk ni adalah sepupu aku. Sepupu aku ataupun bapa saudara aku. Saudara lah, saudara sebelah mak. Lalu kata Nabi SAW, Falyurim ri'in khalahu. Maka yang ni aku punya sepupu. Kamu punya sepupu pula, cuba tunjuk mana sepupu kamu. Maksudnya, Nabi SAW berseronok dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi cerita ke orang. Nabi berbangga dengan dia. Dia ni sepupu aku. Dia ni ada kaitan dengan aku. Adik-beradik aku. Dalam sebahagian riwayat, disebutkan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas, satu ketika dia pernah tanya Nabi SAW. Riwayat ni disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Dia tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man ana?" Wahai Rasulullah, aku ni siapa? Aku siapa? Soalan cepu mas. Aku ni siapa? Pasal apa yang Nabi tanya Nabi aku ni siapa? Apa pentingnya soalan tu? Sebab apa Nabi tanya Nabi aku ni siapa ya Rasulullah? Sebab zaman jahiliah banyak zina. Banyak berlaku zina ni banyak. Penipuan nasab ni banyak. Sebab tu Al-Quran datang, Al-Quran kecam mereka, Al-Quran cerita bahawa yaftarinahu baina aidihin wa arjulihin, perempuan yang datang bai'ah dengan Nabi kena sumpah jangan ambil anak orang lain, buat masuk dalam keturunan orang lain, bapak dia orang lain, bubuh nama orang lain. Budaya dia tersebar begitu. Jadi zaman tu antara yang tajuk orang duk bincang selalu kan, kalau budak-budak kecil duk main, bapak ang siapa? Itu tajuk orang selalu bincang. Orang kutuk kadang-kadang. Betul ke dia ni Bapak Ang? Dia macam tu lah. Sebab zaman tu zina banyak. Zina banyak. Dan banyak orang pernah tanya Nabi SAW juga. Siapa bapak dia? Siapa bapak dia? Sebab orang time tu orang stres. Tambah-tambah kalau muka tak sama dengan bapak dia, oh, memang stres. Mungkin kena kutuk orang kawan-kawan. Hang betul ke anak dia ni? Sebab zaman tu banyak zina. Itu antara kebijaksanaan. Antara kebijaksanaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika lah. Time lain orang tanya Nabi SAW. Umar nampak wajah Nabi SAW ni marah. Nabi marah. Soalan ni tak perlu tanya lah. Macam itulah Nabi marah. Lalu Umar pergi bagi tahu di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami di zaman jahiliah dulu, kami tak tahu pun siapa bapak kami. Yang kami tahu orang ni bin orang ni, bin orang tu je lah. Dia punya fikir logik tu, dia punya realistik. Hang nak sedih-sedih, hang bukan boleh tukar bapak hang pun. Kan? Bukan boleh tukar orang lain. Dah, tekat tu je lah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku pernah tanya Nabi SAW, aku ni siapa? Kata Nabi SAW, anta Sa'ad ibn Malik ibn Uhayb ibn Abdul Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab. Fala'natullah ala man qala ghairu dhalika. Ala man qala ghairu dhalika. Nabi kata, engkau ni adalah nama dia lah. Nabi sebut nama dia Sa'ad bin Malik. Siapa yang bagi engkau nama selain daripada nama ini, maka Allah laknat orang tu. So dia ni antara orang, walaupun riwayat tu daif, disebutkan oleh Ibn Sa'ad, antara orang yang Nabi SAW jamin hang memang betul bapak hang punya anak. Ha, macam itulah. Orang lain tak confirm lagi, tapi hang memang betul. Dalam keadaan yang zina bersebar, tersebar luas pada ketika itu, itulah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apabila dia masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika tu umur dia 17 tahun. Dan dia ada tiga orang beradik, Umair, Sa'ad dengan Utbah yang famous. Utbah lari daripada rumah. Utbah lari pergi duduk ke Madinah. Tinggallah Sa'ad dengan Umair. Sa'ad ni, dua-dua ni anak yang sangat baik dengan ibu mereka. Mak mereka jaga mereka hubungan yang baik dengan ibu mereka. Dan antara ujian yang kena kepada Sa'ad apabila dia memeluk Islam, mak dia marah. Mak dia sangat marah. Mak dia marah. Dan dia hubungan dia dengan mak dia betul-betul baik. Dan mak dia tahu yang agama Islam ni suruh taat kepada ibu bapa. Lalu mak dia bersumpah mak dia tak nak makan. Tak nak makan, tak nak minum sampai dia tinggalkan agama yang dia ikut ni. Mak dia tak makan, tak minum. Sampai sebahagian riwayat disebutkan dalam cerita-cerita, orang terpaksa guna kayu untuk buka mulut mak dia, paksa makan. Dia tak makan juga. Berhari-hari dia tak makan. Sebab dia nak paksa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk tinggalkan agama. Sebab tu kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, antara ayat yang turun kepada aku, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalaulah mereka sungguh-sungguh paksa engkau supaya syirikkan Allah, jangan taat kepada mereka berdua, ibu bapa. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ayat ni turun kepada aku. Mak dia tak nak makan, berhenti nak makan. Stop. Orang semua pujuk mak dia, makanlah. Dia tak makan. Selagi Sa'ad tidak tinggalkan agama ni, dia tak nak makan. Sa'ad bin Abi Waqqas datang jumpa dia, pujuk dia juga, makanlah. Mak dia tak nak makan, tak nak minum. Dia duduk diam, tutup mulut. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibu, kalaulah engkau ni ada 100 nyawa, aku memang sakitlah nampak kesakitan engkau tak makan ni. Susahnya engkau tak makan. Tetapi kalaulah engkau ni ada 100 nyawa, fakharajat minki nafsan nafsan, lalu satu persatu nyawa engkau keluar, tinggalkan engkau. Kalau sampai itu pun penderitaan engkau, ma taraktu dinil ladzi kuntu alaih. Aku tidak akan meninggalkan agama yang aku anuti ni. Kalaulah satu persatu roh engkau keluar sehingga habis kesemuanya, aku takkan tinggalkan agama yang aku anuti ni. Lalu mak dia pun tak ada pilihan, mak dia pun makanlah last sekali. Ha, tak makan ni, dia protes kejap je lah. Tak ada kesan, dia pun makan, selesailah. Sa'ad pun masuk Islam. Dia pun tak ada masalah. Mak dia pun makan. So, itu antara cabaran awal yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia berhijrah bersama dengan sahabat Nabi SAW. Sa'ad dan juga Umair hijrah sama-sama. Tapi mereka dah ada rumah lah. Utbah, adik-beradik mereka dalam Madinah. So, mereka dah ada rumah siap-siap duduk dalam keadaan yang selesa. Sikit banding dengan orang lain. Apabila Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Madinah, Nabi SAW telah persaudarakan antara dia dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Waqas dengan Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad bin Mu'az kita dah cerita banyak kali dah dulu kan, pahlawan Ansar. Nabi saudarakan antara mereka berdua. Dan Sa'ad bin Abu Waqas antara orang yang Nabi SAW percaya dan Nabi sayang. Saya macam saya sebut tadi. Dan Nabi percaya dengan dia. Sebab tu di peringkat awal apabila Nabi sampai ke Madinah, kita sebut dalam kelas sirah dulu, awal-awal ni Nabi tak tenteram. Sebab mungkin orang Mekah hantar orang untuk bunuh Nabi SAW, ancaman daripada dalam. Nabi tak tenteram, tidur ni tak selesa, terganggu. Tidur terkejut jaga. Tidur dia terjaga sebab banyak gangguan. Beberapa hari Nabi tak boleh tidur dengan tenang. Sehinggalah satu hari Nabi SAW kata, ya laita rajulan salihan yahrusuni laylah. Nabi mengantuk mungkin, Nabi doa, ya Allah. Nabi sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata, laita rajulan salihan yahrusuni laylah. Alangkah baiknya kalau ada satu orang lelaki yang salih datang jaga aku, jaga keselamatan aku pada malam ni. Nabi sebut kepada Aisyah. Kemudian bila Nabi sebut itu, Aisyah dan Nabi SAW mereka dengar orang jalan bunyi pedang. Bunyi pedang kan besi, dia bergerak-gerak dengan sarung pedang, bunyi berjalan orang bawa pedang. Lalu Nabi SAW tanya, siapa yang datang ni? Kata Sa'ad, aku, Sa'ad bin Abi Waqas. Kemudian Nabi SAW tidur, sehingga Aisyah kata ketika itu barulah Nabi tidur dengan lena, betul-betul lena, sampai dengar bunyi Nabi mengeruh apabila dijaga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Waqqas juga orang yang antara orang yang sangat hebat memanah. Sangat hebat. Di peringkat awal di Madinah, Nabi SAW hantar satu kumpulan tentera pergi keluar, pergi intai tengok perjalanan orang Quraisy. Intai kena serang. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas belum jihad lagi ni, baru intai pergi cek tengok Quraisy jalan macam mana. Dia yang pandai memanah 20 orang kalau tak silap saya, lalu dia panah memelihara kawan-kawan dia daripada serangan Quraisy. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku adalah awwalur rumah fi sabilillah. Aku adalah orang pertama yang memanah di jalan Allah sebelum jihad lagi. Sebelum perintah jihad diturunkan, sebelum orang keluar berjihad, dia orang pertama yang panah di jalan Allah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, antara kehebatan dia juga di dalam perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas, kita dah cerita tentang Talhah minggu lepas, kehebatan Talhah dalam Uhud. Uhud, kalau nak cerita tentang dua orang yang paling nama mereka ditulis dan dikenang, Talhah dan juga Sa'ad. Talhah, dia berdiri mempertahankan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bagi jaminan dekat dia, apa sahaja dia buat lepas ni, tak ada masalah. Talhah, selamat. Syurga lah untuk dia. Talhah, syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas pula, dia ni pemanah yang baik. Dia berdiri di hadapan Nabi SAW dan dia panah. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ma jama'a Rasulullah abawaihu li ahadin illa li Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelebihan dia, kata Ali bin Abi Talib, sesungguhnya Nabi SAW tak pernah menghimpunkan kedua-dua ibu bapa baginda untuk seorang pun. Arab, kalau budaya zaman tu, kalau dia rasa sangat terhutang budi dengan seseorang, ataupun dia rasa seorang tu sangat penting untuk dia, dia akan kata, fidaka bi abi wa ummi. Aku tebus engkau dengan ibu dan bapakku. Maksudnya engkau ni macam level kepentingan kau ni macam ketika tu lagi penting daripada ibu dan bapa aku lah, macam tu. Ramai sahabat Nabi SAW pernah sebut perkataan ini kepada Nabi SAW. Ramai. Kami tebus engkau ya Rasulullah dengan kedua ibu bapa kami. Engkau lagi penting. Kata Ali bin Abi Talib, Nabi SAW tidak pernah ucapkan perkataan ni. Nabi tak pernah ucap kepada sesiapa pun. Siapa pun di kalangan sahabat tak pernah ada kelebihan ni. Kelebihan yang Nabi kata, engkau ni, aku tebus engkau dengan ibu dan bapa aku. Melainkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika Uhud, Sa'ad ambil panah dan dia panah, Nabi SAW kata, irmi ya Sa'ad, fidaka bi abi wa ummi. Lontarkanlah mata panah itu, wahai Sa'ad. Sesungguhnya aku tebus engkau dengan kedua ibu bapa aku. Ini kelebihan yang orang lain tak dapat. Kata Sa'ad dalam sebahagian riwayat, ketika aku lepaskan mata panah ketika Uhud, aku lihat seorang lelaki putih yang pergi kutip panah yang aku tembak tu, dia patah balik bagi dekat aku, sedangkan aku tak kenal dia. Ahsibuhu malak. Aku rasa itu mungkin malaikat yang datang tolong. Dia lepaskan mata panah, ada satu orang lelaki tak kenal, tak tahu siapa, pergi kutip panah tu, bagi balik dekat dia, dan dia panah lagi. Itu antara perkara yang berlaku ketika perang Uhud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi kata, Allahumma saddid ramyah wa ajib da'watah. Ya Allah, saddid ramyah wa ajib da'watah. Jadikanlah dia ini pemanah yang baik, dan juga makbulkanlah doa dia. Nanti saya akan ceritalah kemudian tentang doa Sa'ad ni, doa yang paling makbul di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak ceritalah, nanti lepas ni kita cerita. Doa dia makbul. Dan panahan dia, panahan yang tepat. Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, ketika aku pergi perang Badar, ma fi wajhi illa sya'ratan amussuha. Di muka aku tak ada apa-apa melainkan satu rambut yang aku pegang. Satu janggut yang aku boleh pegang. Kemudian kassarallahu li. Kemudian Allah telah memperbanyakkan janggut tu. Sa'ad kata begitulah, tapi sebenarnya maksudnya bukan janggut. Maksudnya ketika dia Badar tu, perang Badar, dia tak ada apa-apa. Dia tak ada anak, ada satu je. Kemudian lepas daripada perang Badar tu, tiba-tiba dia jadi subur. Bini dia yang seterusnya lah yang jadi subur, anak dia jadi banyak. Anak dia ramai, berbelas-belas ataupun berpuluh-puluh orang. Tapi semua ni lahir kemudian, lambat. Awal-awal tu anak dia tak ramai. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab itulah ketika dia nak meninggal dunia, ketika dia sakit, Nabi SAW pergi buka kota Mekah, pergi haji wada' tu, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit di Mekah. Ketika dia sakit tu, dia tak ada siapa pun anak. Time tu seorang je anak dia, satu orang anak perempuan sahaja. Nabi SAW keluar jalan dan sebagainya, pergi Hunain dan sebagainya, dia tetap duduk di Mekah. Dan masa tu Nabi SAW sentiasa selalu datang ziarah dia, Nabi doakan dia, Nabi berruqyah dekat dia, Nabi bagi kepentingan yang lebih daripada orang lain. Biasa Nabi ziarah orang sakit, Nabi pergi doa. Tapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ni sakit, Nabi selalu ziarah dia di Mekah. Nabi selalu ziarah dia, Nabi pegang dia, Nabi ruqyah dia, Nabi pegang. Kata Sa'ad, aku rasa Nabi pegang di dada aku ni, kesan tu dia rasa sampai lama selepas tu. Dia boleh rasa Nabi ruqyah, Nabi pegang dia. Dan Nabi SAW suruh cari siapa yang boleh berubat di Mekah, datang ubati Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi suruh jumpa orang tu, ubatkan dia. Nabi suruh dia try 7 biji tamar Madinah. Apa sahaja jalan berubat ni, Nabi suruh ubatkan dia. Bersungguh-sungguh. Ketika dia sakit teruk tu, dia kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak kalau aku nak infakkan keseluruhan harta aku? Ataupun aku nak infakkan 2/3 harta aku. Nabi kata, tak boleh. Banyak. Tak, jangan. Aku ada anak seorang je. 2/3 tak boleh sedekah. Nabi kata, jangan. Kemudian dia kata, okey lah, kalau begitu macam mana kalau aku sedekahkan separuh daripada harta aku? Infakkan separuh daripada harta aku di jalan Allah. Nabi kata, jangan. Separuh tu pun banyak juga, jangan. Dia kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana kalau aku infakkan 1/3 daripada harta aku? Nabi kata, 1/3 boleh, tapi kesir. 1/3 ni pun sebenarnya banyak dah ni. Lalu dia infak 1/3. Anak dia ada seorang yang masa tu. Kalau dia infak banyak, habislah harta dia. Tapi nak jadi cerita, dia tak mati pun. Dia tak meninggal ketika sakit tu. Cuma ketika tu dia sakit yang betul-betul teruk, dan Nabi betul-betul bagi perhatian, Nabi jaga dia. Ketika Nabi nak keluar daripada Mekah, Nabi pesan kepada para sahabat. Nabi pesan, Sa'ad kalau dia meninggal, jangan tanam dia di sini. Keluarkan dia daripada Mekah. Sa'ad tanya Nabi SAW, apakah engkau benci? Apakah engkau tak suka aku meninggal di tempat yang aku keluar daripadanya? Nabi kata, ya. Sa'ad, dalam sebahagian riwayat lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia dekat Mekah tu, dia sebut kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, takkanlah aku nak mati daripada tempat yang aku hijrah susah payah keluar daripada tempat ni? Lalu kata Nabi SAW, Allahumma syfi Sa'ad, Allahumma syfi Sa'ad, Allahumma syfi Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah dia, sembuhkanlah dia. Nabi nak keluar, Nabi pesan kat orang, kalau dia mati, tanam dia di luar jalan menuju ke Madinah. Dan Allah Ta'ala panjangkan umur Sa'ad bin Waqas, dan dia pun tak meninggal dunia. Dia hidup lama selepas itu, sampai tahun 55 Hijrah dia hidup. Dan Sa'ad bin Abi Waqas juga, antara yang saya sebut dah tadi, dia ni orang yang, okay, satu kelebihan dia tadi, Nabi SAW sebut nama dia. Yang kedua, doa dia mustajab. Nabi bagi, Nabi doa kepada dia. Nabi kata, Nabi doa kepada Sa'ad bin Waqas, jadikanlah panahan dia tepat dan doa dia mustajab. Dan para sahabat kenal Sa'ad bin Abi Waqas sebagai orang yang doa dia mustajab. Sehingga sampai ke tahap mereka main-main lawak-lawak kan. Kalau dia nak doa, ya, mereka lari. Sebab doa dia mustajab. Dia doa je kena ke orang. Berkali-kali. Daripada benda kecil sampai benda besar, orang doa, dia doa je kena ke orang tu. Satu ketika, zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia dilantik oleh Umar untuk jadi wali di Kufah. Dia pergi ke Kufah jadi wali. Dia pun buat komplot kepada dia. Dia pun buat komplot, datang tulis banyak komplain sampai kepada Umar. Banyak komplain. Sa'ad tak bagus, Sa'ad teruk, dia harta dia tak, dia bahagi harta tak baik apa semua, dia conquer seorang. Sampailah benda yang paling teruk, dia kata Sa'ad ni la yuhsinu salah, semayang tak bagus, semayang dia teruk. Tak tahulah, mungkin dia semayang lama, dia perbosan, panjang sangat berdiri, tapi komplain ke Umar, dia semayang tak betul, semayang macam-macam dia berkomplain kepada Sa'ad bin Abi Waqas. Apa Umar buat? Umar hantar Ammar dan juga sebahagian sahabat pergi cek tengok dakwaan ni betul ke tak betul ni yang mereka tuduh kepada Sa'ad. Umar balik, bawa Sa'ad balik, pulangkan dia ke Madinah, lucutkan jawatan sekejap, pergi cek tengok jawatan, dakwaan ni betul ke tak betul. Umar Al-Khattab ni orang yang memang itulah pilihan yang paling baik yang dia ada. Pergi cek. Mereka pergi ke setiap, jumpa setiap kampung, tanya setiap orang, pergi ke masjid setiap tempat, tanya, betul ke Sa'ad macam ni? Kenapa pergi masjid? Sebab masjid ni orang yang semayang lah, yang main masjid. Dan orang yang semayang ni kira orang yang, yalah, ada juga yang semayang yang teruk, tapi kira paling kurang dia semayang, dia takut lah kepada Allah Ta'ala kan. So pergi check kat masjid, pergi setiap kampung punya masjid. Kalau kita pergi pasar, tak tahu, macam-macam bercampur orang. Pergi masjid, kita tahulah paling kurang, oh, orang ni semayang. Umar punya cerdik, dia pesan kepada mereka, pergi ke masjid setiap kaum, tanya tentang dia. Masjid, pergi check kat masjid. Kita mungkin boleh buat benda yang sama lah kot. Nak tahu, pergi satu tempat baru, tak tahu, siapa nak percaya ke siapa kat tempat ni? Siapa yang boleh dipercayai? Pergi ke masjid. Pergi ke masjid, tengok siapa yang main kat masjid waktu semayang. Barangkali kebarangkalian dia besar untuk orang yang main semayang tu boleh dipercayai. Bolehlah dipercayai. Kemungkinan besar sebab dia takutkan Allah. Dia pergi ke masjid, cek tengok. Pergi ke masjid. Kan kadang-kadang tempat yang ramai orang kan, flat-flat kat Malaysia yang ada 300, 400 rumah. Flat tinggi, 300 orang. 300 rumah, penduduk 1,000, 2,000 orang. Masjid semayang subuh 7 orang. 7 daripada 1,000. Kadang-kadang ini yang berlaku kan. 7 daripada 1,000 orang. Rumah flat yang ramai orang, besar-besar, banyak blok. 7 orang, 8 orang, 15 orang daripada 1,000. Itu subuh. Zuhur lagi lah. Sebab 7 orang tu 5 orang pergi kerja, 2 orang pencen, 2 orang je. Imam, makmum, belakang sikit. Solat jemaah ni kan jadi ringan ni orang pandang. Sedangkan benda tu berat dalam zaman sahabat Nabi SAW. Nabi pesan kepada Umar, pesan pergi ke masjid, tanya setiap masjid, apa ni yang Sa'ad buat ni, betul ke? Mereka pun pergi tanya, semua kaum puji Sa'ad. Puji dia, dia ni bagus, dia buat urusan yang baik. Sampailah ke Bani Abs. Pergi ke kampungan Bani Abs, utusan Umar bertanya kepada mereka, apa tentang Sa'ad? dia bagus ke tak, semua orang diam. Ini tempat yang bermasalah, semua orang diam. Lalu ada satu orang lelaki, Usamah bin Qatadah, kalau tak silap, dia bangun dan dia sebut kepada wakil Umar. Dia kata, Sa'ad, aku nak cakap ni jujurlah tentang dia. La yasiru fi masirah. La yasiru fi masirah. Wala yuqsimu bil adalah. La yasiru fi masirah. Wala yuqsimu, tak ingat perkataan dia. Wala yuqsimu fil, tak ingatlah la yuqsimu apakah. Yang ketiga dia kata, wala yu'dilu fi ra'iyah. Tiga benda. Dia sebut dalam bentuk syair lah, ucapan yang cantik. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, aku nak cakap jujur, dia ni adalah orang yang, orang pergi perang, dia tak pergi. La yasiru fi masirah. Dia pergi, orang pergi perang, dia tak pergi. Dan juga dia ni, bila dia bahagi harta, la yaksimu, bila dia bahagi harta, dia ni tak adil. La yaksimu bisawiyah. Dia tak adil. Tak sama banyak bahagi harta. Wala ya'dilu, dan dia tidak melakukan adil fi ra'iyah, pada rakyatnya. Dia susun ayat cantik je. Kutuk Sa'ad. Dia berdiri di hadapan orang ramai, di hadapan kaum dia, dia kutuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad, satu orang yang dia tak berjalan pergi perang, dan juga dia bahagi tak sama banyak, tak sawiyah, dan juga dia tidak melakukan keadilan kepada rakyatnya. Maka balik utusan Umar, Umar pun tahu, ini masalah bukan Kufah, masalah dia satu kaum tak suka dekat Sa'ad. Umar bagi tahu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ini orang komplain kepada engkau. Tak betul lah komplain tu, satu kaum tu je komplain. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia buat sajak dekat aku, cantik ya dia susun sajak. Fitnah. Dia buat sajak, susun perkataan cantik. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma in kana 'abduka, ya Allah, kalau hambamu ini la yaqum illa ria'an wa sum'atan, dia tidaklah berdiri ini melainkan kerana riak dan juga nak cari kedudukan. Kalaulah yang dia buat ni semata-mata tipu, riak dan cari kedudukan. Kata Sa'ad, fa atil umrah wa amid faqrah wa a'mi basarah wa aridhu lil fitan. Sa'ad, kalau ya Allah dia ni buat ni semata-mata kerana tipu dan juga untuk cari, untuk tunjuk dekat orang dan juga cari kepentingan dia sendiri, fa atil umrah, panjangkan umur dia ya Allah, wa amid faqrah, dan juga luaskan kemiskinan dia, wa a'mi basarah, dan butakan mata dia, wa aridhu lil fitan, dan juga bagilah dia terkena fitnah. Para sahabat menceritakan orang tu yang kata kat dia tadi tu, dia memang dia panjang umur dia, maksudnya dia dah tua dah, ketua kaum, sampai dia tua apa yang dia buat, tua betul, sampai dia tua mata dia tak nampak, dia punya kening ni jatuh sampai tutup mata, kedut habis kulit dia. Dia duduk kat tepi jalan, dia nampak perempuan lalu, dia mengorat. Eh, cantik nampak? Macam tu lah. Dia mengorat. Siapa lalu dia mengorat? Orang tengok dia tak lalu dah. Pakcik tua. Tua-tua betul. Mata tak nampak. Kening jatuh. Tapi dia tak boleh tengok perempuan lalu, dia mesti kacau. Nyanyuk pasien macam ni. Nyanyuk macam-macam pasien. Yang ni nyanyuk paling teruk. Nyanyuk gatai orang kata. Nyanyuk gatai. Sampai tua. Orang kata kat dia, orang tua ni dia kena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Doa tu kena dekat dia. Ya Allah, panjangkan umur dia, butakan mata dia, bagi dia miskin dan jatuhkan dia di dalam fitnah. Sebab tuduhan dia kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan banyak lagi dah yang doa dia yang makbul. Kalau tuan-tuan ingat, minggu lepas masa kita cerita tentang Talhah, kita cerita juga ada orang duduk di Basrah atau Kufah, dengan relax je maki tiga orang. Ali ni jahat, tak guna punya orang, jahat. Talhah pun jahat punya orang. Zubair pun, tiga-tiga orang ni jahat. Sa'ad bin Abi Waqqas datang, hang kata apa kat mereka ni? Tiga-tiga orang ni memang jahat, buat fitnah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sama ada hang berhenti ataupun aku doa kat hang. Oh, sahabat Nabi tahu, kalau dia doa memang jadi. Orang tu kata, tuhadiduni ka'annaka Nabi, hang bagi aku takut, hang Nabi kan nak doa kat aku? Sa'ad kata, tak apa, cakap apa hang nak cakap. Sa'ad pergi solat dua rakaat dan dia doa, ya Allah, kalau dia cakap ni fitnah, tipu kepada orang yang telah melakukan kebaikan terdahulu, jadikanlah hari ini pengajaran, jadikanlah dia pengajaran pada hari ini. Lalu ada unta sesat datang, lalu elak-elak semua orang datang kepada lelaki tu, pijak dia mati. kena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ni tak ada, dia senjata dia doa. Semua orang tahu doa dia mustajab. Sebab ada ketika perang Qadisiyah, pembukaan Qadisiyah, Sa'ad tak keluar pergi perang. Sa'ad tak keluar pergi perang, dia duduk sahaja Sa'ad. Dia bagi arahan kepada tentera, kamu pergi perang, kamu pergi lawan apa semua tu. Seorang lelaki ni dia mulut jahat, dia kata, "Eh, kita perang susah-susah, Sa'ad duk relax je. Kita punya bini nanti mati, bini Sa'ad relax je. Nanti dia memang tak mati, dia boleh balik." Sa'ad apa dia buat? Sama, dia doa. Allahumma kfina al-yadahu wa lisanah. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan aku daripada kejahatan lidah dia dan juga tangan dia. Allah Ta'ala takdirkan orang tu jadi apa nama, tangan dia jadi lumpuh, lidah kelu. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dan dia buka baju dia, dia tunjuk, "Aku sakit kat belakang ni, sebab tu aku tak pergi perang." Doa yang mustajab. Sahabat Nabi yang doa, antara doa yang paling mustajab adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa doa dia mustajab? Wallahu a'lam. Apa kelebihan dia? Ini kelebihan dia. Sa'ad bin Abi Waqqas berbeza dengan banyak sahabat lain. Dia antara orang yang tak terlibat dalam fitnah. Bila orang bergaduh, dia tak terlibat. Langsung dia tak terlibat. Dia selamatkan diri dia ketika berlaku fitnah zaman Uthman bin Affan. Kemudian zaman Ali dengan Muawiyah berlaku fitnah. Perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya. Ramai sahabat yang terlibat. Sama ada secara langsung ataupun tak langsung. Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang dia buat, dia tak terlibat langsung. Nasihat pun tak, masuk terlibat pun tak. Dia bawa unta dia, dia bawa kambing dia, dia keluar. Dia duduk luar. Dia tak ambil tahu langsung apa yang berlaku tentang fitnah. Anak saudara dia datang jumpa dia. Jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas. Beritahu kepada dia, "Ada 100,000 pedang yang akan bersama dengan kau. Kau buat pilihan, 100,000 orang akan bersama dengan kau. Kau nak jadi khalifah, beritahu. 100,000 orang akan pertahankan kau. 100,000 pedang." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Aku tak nak pedang 100,000. Cuma kalau nak, bagi aku satu pedang sahaja. Pedang yang ada lisan wa ainain, lisan wa ainain wa udhunain. Bagi aku satu pedang yang ada satu lidah, dua mata dan dua telinga yang boleh bagi tahu dekat aku, hadha kafir uqtulhu. Orang ni kafir, bunuh dia. Orang ni muslim, jangan bunuh dia. Ada pedang tu, bagi kat aku." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Bagi kat aku satu pedang je, aku tak nak 100,000 pedang ni. Bagi aku satu pedang sahaja, yang pedang ni bila kena orang Islam takkan memudaratkan orang Islam, bila kena orang kafir akan membunuh orang kafir. Ada pedang tu bagi aku, kalau tak ada pergi, tinggalkan aku." Dia tak terlibat dengan fitnah. Sedangkan dia pahlawan paling hebat di zaman Nabi SAW. Anak dia jumpa dia, beritahu kepada dia, "Eh, orang semua berebut tentang khalifah. Oh, minta jawatan dekat dengan orang yang ada kemungkinan jadi khalifah. Kenapa engkau duduk diam je?" Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Inna Allah yuhibbul ghani al-khafi yattaqi." Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbul ghaniya wal khafiya wattaqi." Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang kaya yang ringan dia. Ringan. Dia tak ada bagi masalah ke orang. Tenang, ringan. Wattaqi, dan takutkan Allah. Cukuplah itu untuk aku. Dia kaya, ada banyak harta. Kaya, dia ringan dan juga dia bertakwa kepada Allah. Itu telah memadai bagi dia. Jadi, ini sedikit sebanyak tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apabila dia meninggal dunia, dia meninggal di Aqiq. Aqiq ni luar daripada Madinah. Luar daripada Madinah. 10 batu daripada Madinah. Orang bawa jenazah dia balik ke Madinah. Sebab apa orang bawa balik? Wallahu a'lam. Bahagian orang kata sebab masa dia dekat Mekah sakit nak mati tu, Nabi pesan dekat dia, "Jangan tanam dekat Mekah, bawa balik Madinah." Ketika dia meninggal di Aqiq, orang bawa jenazah dia balik ke Madinah. Para sahabat, mereka khilaf. Jenazah ni patut tak keluar daripada negeri tu pergi ke negeri lain? Aisyah radhiyallahu anha berpandangan tak boleh. Kat mana meninggal, tanam kat situ. Sebab itu cepat untuk tanam. Jangan bawa pergi jauh-jauh, nanti lambat nak tanam. Ini pesanan, sebab qiyas kepada hadis Nabi SAW, cepat uruskan jenazah. Meninggal di situ, tanam kat situ. Sebab Kalau nak berbalik nanti lambat. Tapi sebahagian ulama lagi berpandangan boleh, sebab jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas kami usung bawa 10 batu balik ke Madinah supaya tanam di Madinah. Jadi ketika dia meninggal, dia ditanam di Madinah. So saya ingat sedikit sebanyak untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, inilah ceritanya. Antara pesanan dia yang hebat, dia pesan kepada anak dia satu ketika, dia kata idza talabta syai'an fatlubhu bil qana'ah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kaya, ni pesanan orang kaya lah kira, sebagai orang kaya dia kata idza talabta syai'an fatlubhu bil qana'ah. Kalau engkau nak minta sesuatu kepada Allah Ta'ala, jangan lupa mintalah dengan qana'ah, minta bersama dengan rasa cukup dengan benda tu. Ya Allah, bagilah aku kaya dan rasa cukup dengan kekayaan tu. Ya Allah, bagilah aku harta dan rasa cukup dengan harta tu. Apa sahaja nak minta, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fatlubhu bil qana'ah, minta juga qana'ah. Sebab dia kata fa innahu man la qana'ata lahu la yughnihi mal. Kerana sesiapa yang tak ada perasaan qana'ah, tak ada perasaan cukup ni, harta tak boleh kayakan dia. Yang kayakan kamu adalah perasaan cukup dengan harta. So dia kata nak minta, mintalah harta dengan cukup tu sekali. Kalau tak, memang tak cukup. Rasa macam cukup, tapi sekejap je cukup tu, tak cukup. Tak cukup. Mintalah qana'ah. Mintalah rasa cukup dengan harta tu, itu memberikan ketenangan kepada kita. Itu pesanan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tak ada motor, nak motor. Masa tu fikir apa? Bagus ni ada motor. Superbike kot. Motor kecil kan, beza orang sebab dapat superbike, cukup dah. Ada motor. Dah ada motor, besar sangat motor ni, tak boleh mencelah. Nak yang kecil sikit. Dah ada yang kecil sikit, tak laju pula, nak yang besar sikit daripada tadi. Memang tak cukup lah. Kata Sa'ad, ini bukan cerita orang lain, cerita diri sendiri. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, minta kepada Allah Ta'ala, minta berserta dengan qana'ah. Rasa cukup. Rasa cukup itu, itulah yang mengkayakan manusia. Jadi, saya berhenti setakat ni dulu. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Kalau tak, kita berhenti setakat ini untuk hari ini, insyaAllah. Jazakallah Ustaz. Ustaz, masa zaman Uthman, dia mengetahui perang di Parsi, Ustaz, hingga tertunduknya kerajaan Parsi masa tu. Qadisiyah. Ya, dia cerita Ustaz. Qadisiyah tu yang tadi tu lah, dia ikut. Dia sebagai pemimpin tentera, tapi dia tak pergi perang time tu sebab dia sakit. Ketika pembukaan Parsi tu, dia tak ikut. Dia sebab badan dia sakit dan dia duduk, dia bagi arahan. Sehingga orang-orang yang tak pernah melihat dia perang sebelum tu, yang tak pernah tahu yang dia ni panglima yang hebat, mereka cakap-cakap tentang dia. Dan ketika itu yang dia doa kepada sahabat tadi tu, dan dia keluar, dia tunjuk badan dia kepada mereka, dia memang sakit, dia ada luka. Yang menjadikan dia tak boleh pergi perang, sebab tu dia tak lawan. Sa'ad bin Abi Waqqas sebut, aku hidup zaman Nabi, aku berperang di zaman Nabi SAW. Aku berperang ketika kami tak ada makanan, melainkan daun-daun pokok je kami makan. So, aku bukan takut lah. Takut tu tak ada lah dalam hidup aku. Dan memang betul, dia bukan seorang penakut. Ketika hilang semua orang, tinggal dia dengan Talhah. Mempertahankan Nabi SAW ketika Uhud. Jadi, pembukaan Farisiyah tu, dia bagi arahan, cuma dia tak dapat perang sebab dia sakit pada ketika tu. Satu lagi Ustaz. Masa mak dia mogok lapar, adakah selepas tu mak dia masuk Islam tak? Tak, saya tak pasti pula. Ada cerita? Tak tahu. Nanti saya cek. Itulah, saya cari tapi macam tak jumpa. Mak dia tak direkod lah. Tahu Allah Alam, saya tak pasti. Haji tak jumpa, maksudnya saya tak jumpa juga. Kita satu level. Kalau Haji tak jumpa, saya pun tak jumpa lah juga. Aduh. Okey, ikut lah. Ada, tak ada soalan? Masjid ada soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, kalau kita ke China, kita tengok sejarah yang ditulis oleh apa? Sejarah-sejarah China, dia kata Islam dibawa ke China tu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Adakah benar? Pasal adakah sahih atau tak? Sebab ada masjid di Guangzhou itu dinamakan juga sebagai masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, sempena dengan apa tu pengislaman rakyat Cina sebahagian dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya tak tahu. Jawapannya saya tak tahu. Wallahu alam, saya tak tahu. Kena rujuk orang yang pakar dalam sejarah kedatangan Islam ke negeri-negeri tu. Ini saya tak tahu lah. Senang ke jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nak tanya, yang bila saya kata akulah yang pertama berjihad di jalan Allah ketika jihad itu belum diwajibkan tu, okay, itu macam bukan kata-kata kita dibolehkan ke kata-kata macam kita kata macam bangga lah dengan begitu Ustaz? Boleh lah. Apa yang maksud dia, syarat-syarat yang boleh mengatakan kita boleh cakap bangga macam itu Ustaz? Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sebut aku orang pertama yang melontar panah, melontar panah di jalan Allah fi sabil, dia orang first sekali. Baik. Dalam masa yang sama ada banyak hadis-hadis lain yang Nabi SAW melarang kita daripada takabur, melarang kita daripada membesarkan diri kita, bercakap tentang kehebatan kita, takabur. Tapi dalam masa yang sama juga apabila satu perkara itu baik, benda tu baik, benda tu besar nilai dia untuk kita, boleh kita sebut dia. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Apa tentang nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu, maka katakanlah akan ia, sebutlah nikmat Tuhanmu. Nabi SAW seorang yang tawaduk, Nabi sentiasa merendah diri, sehingga kadang-kadang orang sampai ke masjid, kita dah sebut banyak kali kan, orang sampai ke masjid Madinah, orang tak tahu mana satu Nabi. Kalau duduk ramai-ramai ni, orang tak tahu mana satu Nabi SAW, sehingga orang kena tanya, mana satu Muhammad ni, pemimpin negara, tapi duduk di tengah-tengah sahabat, orang tak kenal siapa. Pakaian sama, tempat duduk sama, tak ada kerusi merah khas untuk Nabi, tak ada kerusi khas, tak ada siapa yang datang berkumpul, berumun dekat Nabi selfie. Memang tak ada lah selfie, zaman tu tak ada kamera. Tak ada siapa buat begitu. Ketika Nabi SAW duduk dalam masjid, orang yang mai daripada jauh kena tanya. Kalau tak tanya, tak tahu. Tak tahu. Zaman awal-awal Islam ni, cerita Talhah apa semua kita sebut dulu kan, orang tanya, mana satu Muhammad ni? Macam mana nak kenal Muhammad? Orang tak tahu. Kenal Abbas. Kenal Abbas, businessman. Kenailah. Kalau yang duduk sebelah Abbas tu, dia lah. Tak tahu. Nabi pakai baju yang sama macam orang lain. Nabi cakap bahasa yang sama macam orang lain. Pemimpin paling agung di dunia. Sama macam rakyat. Tawaduk. Tapi dalam masa yang sama, ada bab, ada ketika Nabi SAW sebut tentang beberapa kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Ketika perang Hunain, kan? Nabi kata, ana ibnu Abdul Muttalib. Akulah anak kepada Abdul Muttalib. Wala fakhar. Bukan untuk kebanggaan. So, Nabi sebut begitu. Demikian juga dengan sahabat-sahabat lain. Nak menunjukkan kan, yang saya faham, kalau kita kumpulkan hadis-hadis ni, takabur sikap yang tak baik. Takabur sikap yang tak baik. Tapi dia bukan tentang satu occasion. Takabur ni bukan tentang, bukan nak judge orang tu. Kalau sekali orang tu cerita kelebihan diri dia, dia ni takabur. Tak semestinya. Sebab apabila orang cerita kelebihan dia, kadang-kadang konteks tu menjadikan dia rasa macam dia perlu ceritakan kelebihan dia. Orang duk kutuk dia, ketika tu dia kata, ampa kutuk aku apa ni? Ampa tahu tak yang aku ni orang pertama panah di jalan Allah? Dia bukan takabur. Konteks tu memerlukan dia ucap perkataan tu. Sama juga macam kes Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang kita cerita. Bila orang kepung dia, orang kumpul dia, orang paksa dia letak jawatan. Kata Uthman bin Affan, hampa tahu dah ada 3 kali Nabi pernah sebut, siapa yang buat 3 perkara ni masuk syurga. Dan aku buat 3-3. Bukan dia bangga. Tapi keadaan tu telah menjadikan, memaksa dia duduk dalam keadaan yang, ni aku nak kena cerita. Ini Nabi sebut kepada aku. Jadi takabur dia bukan tentang sekali orang sebut tentang kelebihan diri dia. Sebab ini berlaku kepada sesiapa sahaja. Ada keadaan dia terpaksa mesti sebut kelebihan diri dia. Ada keadaan dia rasa seronok dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat dia, dia cerita nikmat tu. Tapi bila jadi takabur yang bermasalah, apabila dia menjadi sikap, sikap bermasalah. Orang ni kita kenal dia, si A ni pantang cerita apa, dia lah paling hebat. Apa sahaja orang cerita, dia paling power. Semua, bukan semua dia tahu, dia paling A lah, kira paling top. Orang cerita tentang kekayaan, dia paling kaya. Sebenarnya aku pendapatan ni banyak, memang banyak, tak pernah luak duit ni, tak tahu berapa banyak dalam akaun. Tak pernah tahu. Cerita pasal kaya, dia paling kaya. Pergi grup lain pula, cerita pasal miskin. Susah, miskin, kais pagi, makan pagi. Aku ni bukan nak kata, dulu masa aku muda-muda, memang miskin, lagi miskin daripada kamu. Bukan kaya aja bangga, miskin pun bangga juga. Kalau hangpa rasa hangpa miskin, aku lagi miskin. Ay, tadi hang kaya, lah ni kaya. Dulu miskin. Dua-dua dia nak menang. Cerita pasal bahagia, dia paling bahagia. Orang cerita, rumah tangga aku rasa macam aman dia, tak ada masalah. Rumah tangga aku lagi memang tak ada masalah. Memang clear, tenang, elok je, tak ada masalah, elok. Dia pergi grup lain pula, orang cerita masalah rumah tangga. Dia tukar pula, ni masalah aku lagi teruk pada masalah apa. Ya ni memang masalah penyakit lah. Yang penting dia nak kena duduk atas sekali. Letaklah timbang apa pun tak apa, dia kena paling berat. Ini takabur yang tak baik ya. Takabur yang tak baik. Tapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan begitu sikap mereka. Orang tak panggil depa takabur, tapi kadang-kadang keadaan tu memaksa mereka sebut kelebihan diri mereka ataupun mereka rasa seronok dengan sesuatu yang ada kat mereka, mereka sebut. Itulah yang berlaku kepada banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan begini kalau kita nak kumpul, kita jumpa dalam ucapan-ucapan mereka. Kita jumpa sahabat, sebagaimana yang disebut dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, kita sebut dalam cerita Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in, ini berlaku kepada mereka dan mereka sebut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud bila dia kata, aku Nabi sebut siapa nak baca Al-Quran macam turun, baca macam aku, sebab kemuliaan tu dia rasa seronok. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi bukan tentang kebanggaan, tapi ada keadaan yang kadang-kadang mereka sebutkan kelebihan mereka. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya nak tanya last sekali. Boleh? Jawapannya ya ataupun tidak. Saya ada dengar kisah yang memang Sa'ad bin Abu Waqqas ni pemanah yang hebat. Ada satu ketika dalam perang tu, dia letakkan tiga mata pemanah dan tiga-tiga kena musuh dia. Betul Ustaz? Ada banyak kisah macam tu. Satu, dia lepaskan banyak mata panah, kemudian dia pernah panah daripada tepi kuda, dia duduk di bahagian tepi, dia ambil side tepi dan panah. Cerita-cerita begini banyak disebutlah. Sama ada dia sekadar nak menceritakan kiasan betapa hebatnya dia ataupun memang betul-betul dia buat, wallahu alam. Tapi kisah tentang kehebatan panah dia ada banyak hadis. Dia lepaskan banyak mata panah, dia pernah panah daripada tepi unta, dia pernah panah mata panah yang tak ada mata, panah kosong. Dia panah kena orang tu jatuh dan orang tu aurat dia terbuka, Nabi tengok dan Nabi senyum. Jadi cerita-cerita begini banyak menunjukkan yang dia ni memang pemanah yang hebat, sebab diceritakan tentang kehebatan dia. Shoot ni memang cantik ya berbanding orang lain. Okey lah, kita panah pula lepas ni. Memanah ini sunnah, tetapi berdasarkan keperluan lah, sebab ada sunnah yang sunnah dalam ibadat. Dalam ibadat ni kena ikut solat, puasa, haji. Ini sunnah yang mesti diikut. Tapi ada sunnah yang ada tujuan di sebalik sunnah tu. Maka pandangan yang sahih dalam bab sunnah yang di sebaliknya ada tujuan, kena lihat kepada tujuan tu. Boleh capai ke tak tujuan tu? Sesiapa yang nak mencari keberkatan, nak cari keberkatan, ikut apa yang Nabi buat, di situ ada kebaikan yang besar. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bila dia nak jalan, dia ikut betul-betul yang macam jalan yang Nabi jalan, ada kebaikan nak mengikut. Tetapi yang penting dalam bab begini, sunnah yang ada tujuan, ma'qulatul ma'na, tujuan dia jelas. Mendatangi, macam Abu Jahman kata tadi, mendatangi tujuan itu adalah perkara yang paling utama. meskipun tidak menepati sunnah tersebut, meskipun tidak menepati perbuatan tersebut. Ada banyak bab lah. Contohnya siwak. Siwak ada kelebihan yang banyak. Nabi sebut tentang kelebihan kayu sugi. Nabi sentiasa pakai kayu sugi siwak. Tapi di sebalik Nabi suruh siwak, miswak tu, Nabi sentiasa bawa kayu sugi adalah untuk memastikan mulut bersih, tak bau, tak ada bekas makanan, tak menyusahkan orang. Jadi apa hukum gosok gigi? Itu juga dikira maksud yang sama. Bolehlah siapa pilih nak siwak, dia boleh siwak. Siapa pilih nak gosok gigi, dia boleh gosok gigi. Dua-dua tu tujuan dia sama. Siapa yang nak buat siwak juga sebab dia nak ikut apa yang Nabi buat, boleh, tak ada masalah. Ada kelebihan untuk mengikut sunnah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan sama juga. Makan sama juga. Nabi suka makan lobak. Nabi suka makan betis kambing. Siapa yang nak ikut betul-betul macam Nabi makan, dia boleh makan. Tapi siapa yang tak nak, dia nak makan benda lain, dia makan benda lain. Panah. Siapa yang nak belajar panah kerana Nabi panah, dapat keberkatan mengikut apa yang Nabi buat. Tetapi maksud di sebalik panah tu bukan panah. Maksud di sebalik itu adalah wa'idu mastata'tum min quwwatin wa ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Siapkanlah apa yang kamu mampu daripada kekuatan dan kuda-kuda kamu supaya kamu boleh takutkan musuh Allah dan juga musuh kamu. Itu lebih utama. Jadi mana yang lebih utama, belajar memanah ataupun belajar menembak? Belajar tembak lebih utama. Di zaman inilah keperluan tu lebih penting. Panah tak laju macam peluru. Mana yang lebih utama? Bela kuda banyak-banyak ataupun buat kereta tank? Buat kereta tank lebih utama. Kuda tu mahal, itu nak kena bagi makan pula. Jadi kena tengok angle yang betul lah. Di sebalik sunnah-sunnah ini ada tujuan. Kalau tujuan itu dah berubah cara, kita juga mesti berubah untuk supaya agama ini dilihat bukan agama yang jumud. Bukan agama yang jumud dan ketinggalan. Agama ni bukan datang untuk ubah budaya, bukan untuk jadikan okay, semua orang ikut budaya Arab, pakai pakaian Arab. Itu bukan yang Nabi ajak. Nabi bukan ajak semua orang cakap bahasa Arab, pakai pakaian Arab, makan makanan Arab, berperang cara Arab. Nabi tak ajak tu. Tapi Nabi ajak pakaian mesti tutup aurat, makanan mesti halal, perang mesti kamu lebih kuat daripada musuh. Makan, itulah yang Nabi SAW ajak. Maksud itu lebih penting. Perbezaan budaya, Nabi bukan datang untuk ubah. Pinggan Nabi SAW, suhun yang besar ni, suhun yang besar. Kan Arab makan dalam pinggan besar. Nabi makan betis kambing. Dalam tu ada dhab. Bukan sahaja Nabi SAW, majoriti orang memang tak makan pun dhab. Yang makan dhab ni badawi ya. Badawi pendalaman yang tangkap dhab makan. Orang di pekan tak makan. Sampai lah ni pun Arab pun tak makan. Kita yang suka orang Melayu suka simpan minyak dhab ni. Kat Malaysia orang kata-kata minyak dhab. Tapi orang Arab pun tak makan. Yang makan ni hanya orang pendalaman dia. Orang yang Arab badui, Arab yang jauh daripada pekan, mereka ni suka makan dhab. Tapi tak haram. Orang letak dalam pinggan Nabi SAW. Khalid Al-Walid makan. Nabi tak sentuh sebab Nabi tak suka. So Nabi datang bukan untuk ubah. Nabi tak kata kat Khalid, aku tak makan ni, hang angkat tak tepi sat boleh tak? Tak, Nabi tak kata. Nabi tinggal, Nabi tak sentuh. Dia makan. Jadi itulah agama ni datang bukan untuk ubah cara hidup. Tetapi melainkan perkara tu haram, maka agama datang ubah untuk yang lebih baik dan lebih halal. So kita okay good untuk hari ni. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita timba malam ni. Sejarah ni memang seronok dengar kan, tapi lepas tu lupa lah. Seronok, lepas tu kena refresh. Macam kita dulu sejarah masa apa SRP kan, sedap je. Lepas tu bila time jawab exam, hampir. Itulah, macam ni lah. Lama sangat eh? OMC. Okay. Di samping kita mendengar cerita sejarah, alhamdulillah ustaz telitkan cerita-cerita tentang kehidupan kita kan dari hari ke hari. Jadi insyaallah kita ambil pengajaran daripada situ. Mungkin benda yang kita tak tahu kita tahu lah daripada sehari. Makin lama kita belajar, makin banyak kita tak tahu. Jadi itulah insyaallah sedikit sebanyak pengajaran yang kita dah ambil pada malam ni, dan insyaAllah kita sambung usrah akan datang dengan sahabat yang lain pula. Kalau ada apa nak tanya ustaz, personally boleh tanya ustaz lah, insyaAllah. Mungkin tak boleh cover dalam majlis ni. Saya sudahi majlis ni dengan tasbih kifarah dan surah wal-ars. Subhanallah wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.